بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Barakofikum. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1000. Qala rahimahullah وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali bagaikan rumah kosong yang tidak berpenghuni. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Taib, hadis ini daif. Didaifkan oleh Syalbani dalam daif At-Tirmidzi. Adapun sebab daifnya, di dalamnya terdapat rawi yang bernama Qabus ibnu Abi Dhabyan. Qabus ibnu Abi Dhabyan Taif. Akan tetapi hadis ini memiliki banyak jalan, sehingga sebagian ulama ada yang menghukumi hadis ini hasan seperti Al-Imam At-Tirmidzi. Akan tetapi Asy-Syaikh Al-Albani jika sudah mengatakan dhaif, berarti hadisnya tadi benar-benar dhaif, karena beliau terkenal masih mentoleran beberapa hadis yang dhaif untuk naik ke hasan jika ada jalan-jalan yang lain yang menguatkannya. Tapi dalam masalah ini beliau memfonis dhaif. Naam. Namun hadis ini secara makna sahih. Orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali, walaupun satu surat, maka seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Artinya, Al-Khali minal khair, kosong dari kebaikan. Nah, jadi kita walaupun tidak sampai hafal 30 juz, paling tidak hafal beberapa surat ya. Naam, agar tidak benar-benar seperti rumah kosong yang tidak berpenghuni. Naam. Hadis berikutnya yang ke-1001. Wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an ikra wartaqi wartil kama kunta turtilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada kiamat nanti penghafal Al-Qur'an akan diminta bacalah Al-Quran yang kau hafal dan terus naiklah ke derajat surga selanjutnya. Waradil naam, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau dulu membaca Al-Quran di dunia dengan tartil. Sesungguhnya tempatmu di surga nanti di akhir ayat yang engkau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Taib. Hadis ini sahih. Dalam hadis ini ikhwana fidina asakumullah, menunjukkan kepada kita keutamaan penghafal Al-Quran dan orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang yang menghafal Quran, semakin banyak hafalannya, semakin diamalkan isinya, akan semakin tinggi derajatnya di surga nanti. Allah Ta'ala memerintah mereka untuk membaca Al-Quran sambil naik ke derajat surga yang di atasnya, sampai habis hafalannya. Maka disitulah tempat terakhir dia menetap di surga. Semakin tinggi hafalannya, semakin banyak hafalannya, semakin tinggi derajatnya di surga nanti. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Termasuk bagi orang yang membaca Al-Quran yang sering menghatamkan Al-Quran. Juga demikian. Suruh membaca. Semakin sering khatam Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya nanti di surga. Barakfikum. Masya Allah, ini sebetulnya tidak berat, ya. Tetapi yang menyebabkan berat itu adalah kita sendiri yang tidak bergerak untuk melakukannya. Oleh sebab itu, hadis ini memotivasi kita untuk lebih semangat menghafal Al-Quran selagi memungkinkan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur sampai khatam. Yang lebih afdol lagi, berkali-kali khatam dalam hidupnya. Maka ini bisa menjadi penentu derajat kita di surga nanti. Taib, ini semuanya jika ma'at tadabur wa ta'amul wal amal, ya. Mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Tidak semata-mata banyak-banyakan hafalan atau cepat-cepatan menghatamkan apa ini? Al-Quran. Bab berikutnya, yang ke-181. Babul amri bita'ahudil Qur'an wa tahdir min ta'ridhihi linisyan. Bab perintah untuk menjaga hafalan Al-Qur'an dan peringatan keras bagi yang sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan lupa hafalannya. Taib. Jadi bagi yang sudah hafal Al-Quran, baik sebagian atau keseluruhan, maka diperintahkan untuk menjaganya. Jangan sampai kemudian hafalannya tadi hilang. Hadis yang ke-1002. An Abi Musa radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ta'ahadu hadzal Qur'an. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jagalah hafalan Al-Quran ini. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Sungguh hafalan Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada unta yang diikat. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, unta punya kekuatan yang besar. Sekalipun diikat, sering lepas, ya. Cuma kelemahannya unta itu enggak bisa lari kencang sehingga bisa dikejar, ya. Nah. Baik, maka di sini dipakai sebagai perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur'an itu seperti mengikat Al-Qur'an sebagaimana mengikat unta. Ternyata unta yang sering lepas dari ikatannya itu masih ada yang lebih mudah lepas lagi walaupun diikat. Apa itu? Hafalan Al-Quran. Sudah dibaca, dimurajaah, diulangi, masih ada yang lupa, ya, hilang. Sehingga tugas utama para penghafal Al-Quran ialah benar-benar menjaganya dengan sebaik-baiknya. Banyak yang menjadi mantan-mantan penghafal Quran. Mantan, ya. Aku dulu pernah hafal 30 juz, tapi sekarang hafalannya hilang semua. Sudah bukan menghafal Quran, ya. Turun level itu membaca Quran biasa. Insyaallah. Padahal ketika menghafal Al-Quran 30 juz itu membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan pikiran dan akal yang kuat. Kok lepas begitu saja? Sangat disayangkan, ya. Nah, maka dalam hadis ini terdapat perintah kepada para penghafal Al-Quran untuk benar-benar menjaga Al-Quran itu, diikat dalam hafalannya, ya, sebagaimana pemilik unta benar-benar selalu mengontrol dan mengecek tali ikatan apa ini unta. Nah, ini enggak bisa nyantai, ya. Kalau sudah punya hafalan Al-Qur'an 30 juz, ya paling tidak sehari itu satu mushaf, ya. Nah, sambil lesehan, tetap murojaah, ya. Baik langsung tanpa melihat mushaf atau dengan melihat mushaf. Kalau tidak seperti itu, lengah sedikit saja sudah akan lepas satu persatu surat-surat yang telah dihafalkan. Nah, ini paling bisa menjaga itu kalau mentasmi para penghafal Quran yang lain, ya. Nah, atau paling tidak jadi imam sholat, atau paling tidak ikut menyimak dan menyetorkan hafalannya kepada temannya, ya. Atau dipakai untuk sholat malam, ya, biar lama, ya, sambil merujuk hafal Al-Quran. Demikian. Tapi kalau gak pernah diulang, gak pernah dimerja'ah, benar-benar akan lepas seperti onta, lepas dari ikatan. Bahkan lebih mudah lepas, ya, daripada onta. Hadis berikutnya yang ke-1003. Ini melengkapi hadis sebelumnya. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة إن أهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan penghafal Al-Qur'an itu seperti permisalan unta yang diikat. Jika benar-benar memperhatikan tali ikatannya, maka ontanya bisa ditahan, tidak lepas. Tapi kalau talinya dibiarkan kendor, terurai, maka onta itu akan pergi, kabur. Nah, hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Baik, ini secara makna sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Jadi kalau Al-Quran yang dihafalkan itu benar-benar diikat dengan cara terus dibaca, terus dimurajaah hafalannya, maka Al-Quran itu akan tetap terjaga hafalannya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, seperti onta yang talinya dibiarkan, gak pakai diikat dengan erat dan kuat, ya sudah, ontanya kabur. Begitu pula hafalan Al-Quran, langsung kabur. Kemana? Ya sudah, lepas dari kepala ya. Nah, benar-benar seperti tidak pernah menghafal Al-Quran sama sekali, mulai dari nol lagi. Masya Allah, parfait. Tentunya bagi yang berhasil menjaga hafalannya, berhasil tetap hafal dalam keadaan mungkin, maka ini sebagaimana hadis sebelumnya tadi itu, bisa menyebabkan tingkat surga yang akan dimasukinya semakin tinggi. Nah, barakallahu. Untuk yang gak hafal, maka masih ada kesempatan menjadi pembaca Al-Quran sampai khatam. Ya. Nah, semakin sering khatamnya, maka akan semakin tinggi derajatnya nanti di surga. Bahkan kalau sering menghatamkan Al-Quran, itu justru mudah untuk menghafalkannya. Ya. Kalau sudah sering diulang-ulang terus, sehingga ketika kita mencoba menghafalkannya, itu mudah. Nah, taib barakafikum. Apalagi kalau satu keluarga tadi itu kompak menjadi sahibul Quran. Bapaknya, ibunya, anaknya, ya. Semuanya murajaah hafal Al-Quran. Semuanya rajin membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini akan lebih diharapkan bisa menjaga hafal Al-Qur'annya. Nah, tapi kalau rumahnya seperti kuburan, sepi, sunyi, enggak ada suara Al-Qur'an, bisa baca tapi memang malas, enggak ada yang menyemangati, ya. Wah, ini alamat Al-Qur'an itu akan lepas sebagaimana unta lepas dari apa ini, ikatannya. Baik. Bab berikutnya yang ke-182. Bab istihbabi tahsinis sauti bil Qur'an wa talabil qira'ah man hasunas saut. Walistima'laha. Bab disunahkan untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Quran dan meminta orang yang bagus suaranya untuk membaca dan mendengarkannya. Nah, hadis yang ke-1004. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adinallahu li shay'in ma adina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'ani yajhar bih. Muttafaqun alaih. Makna adinallah ay istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala tidak mengizinkan seperti mengizinkan Nabi yang bagus suaranya kemudian melakukan Al-Quran dan dibaca dengan keras. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Makna adinallah adalah Allah mendengarkan isyarat bahwasanya Allah meridhai dan menerimanya. Nah, dalam hadis ini digambarkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dan mendengar Nabi yang suaranya bagus ketika membaca Al-Quran, dan juga orang-orang yang ketika membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan merdu, dan Allah memberi pahala yang besar bagi mereka. Taib. Nah, di sini juga menunjukkan faedah bahwasanya orang yang memiliki suara yang bagus dan bacaan yang bagus, maka dapat pahala di samping bagus suaranya tadi untuk membaca Al-Quran, dan juga pahala bacaan Al-Qurannya. Dan ini menjadi sebab umat manusia senang dengan Al-Quran, karena yang membacanya suaranya bagus, bacaannya bagus, sehingga menggetarkan jiwa. Ya. Taib. Siapakah yang bagus bacaannya? Nah, bagus suaranya. Ini Nabi yang suaranya itu menjadi sebab gunung-gunung, burung-burung, dan semua benda yang ada di sekitarnya berpikir bersama beliau. Nah, semuanya akan diam untuk menikmati keindahan suara Nabi Dawud alaihissalam. Disebutkan dalam hadis berikutnya yang ke-1005. Wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat di Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-Fariha. Dari sahabat yang mulia Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi suara yang merdu dari suara keluarga Dawud, bagaikan suara seruling. Ya. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa, andai engkau melihatku ketika aku mendengar bacaanmu Al-Barihah tadi malam. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa di antara sahabat yang bagus suaranya ketika membaca Al-Quran yang merdu adalah sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala. Nabi secara diam-diam malam-malam mendengar bacaan Al-Quran Abu Musa al-As'ari. Benar-benar merdu, bagus, indah. Sehingga Rasulullah bersabda kepadanya, sungguh engkau telah diberi suara yang merdu seperti suara keluarga Dawud, bagikan merdunya suara seruling. Ya. Nah, ini Nabi mengakui, kemudian memberi pujian. Ini menunjukkan sunnahnya kita berusaha membaca Al-Quran dengan suara terbaik yang kita miliki, bacaan yang terbaik yang kita miliki. Thayyib, memang masing-masing dari kita suaranya beda-beda, ya. Ada yang Allah berikan karunia suaranya benar-benar merdu, ya. Suaranya benar-benar menggetarkan, ya. Nah, bacaannya benar-benar luar biasa. Itu adalah karunia yang wajib disyukuri, karena hal itu menjadi sebab orang semakin cinta dengan Al-Quran, ya. Sebagaimana yang Allah berikan kepada sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala. Nah, hadis berikutnya yang ke-1006. Wa 'anil Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu maqal. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fit isya bit-tini waz-zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Al-Bara' ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat isya membaca At-Tin waz-Zaitun. At-Tin waz-Zaitun. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya daripada suara Nabi ketika membaca At-Tin waz-Zaitun. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, ini termasuk bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. beliau menyebut nama Nabi Daud alaihissalam ketika memuji sahabatnya yang memiliki suara yang merdu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suaranya juga bagus merdu, orang yang paling fasih. Karena Al-Qur'an Allah turunkan kepada beliau. Ya. Nah. Tetapi beliau tidak kemudian menjadikan hal itu untuk membanggakan dirinya. Beliau tawadhu, ya. Nyebut nabi lain, ya, yang suaranya merdu, ya. Enggak bilang, "Oh, suaramu bagus merdu kayak suaraku," gitu. Enggak, ya. Tapi seperti suara nabi, keluarga Nabi Daud. Padahal nabi itu suaranya sangat bagus, sangat merdu, ya. Sampai Al-Bar Ibnu Asyib mengatakan, "Fama sami'tu ahadan ahsana sauta minhu." Nah, aku enggak pernah mendengar ada orang yang suaranya lebih bagus daripada suaranya nabi ketika membaca wadini wazaitu. Nah. Baik. Nah, ini berarti disunahkan bagi kita kalau baca Quran itu jangan asal baca, apalagi sambil bermalas-malasan, yang semangat, ya. Time baca enak-enakkan begitu, ya. Nah, supaya benar-benar maksimal walaupun suara kita itu yaitu pecah, ya, suaranya enggak merdu, ya, sebagaimana yang punya suara merdu. Paling tidak itu ya merdunya kita, gitu ya. Nah, barakallahu sebaik mungkin. Nah, nanti kita supaya bacanya enggak asal-asalan. Taib. Hadis berikutnya yang ke 1007. Wa Nabi Lubabah Basir ibni Abdul Mundhir radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Rawahu Abu Dawud bisnadin jayyid, makna itaghanna yuhassinu sautahu bil Qur'an. Dari Abu Lubabah Basir ibnu Abdul Mundhir radhiyallahu anhu. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang tidak memperbagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an maka tidak termasuk dari kami. Itu tidak mengikuti petunjuk kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, yang bagus. Makna yataghanna adalah memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an. Nah, hadis ini sahih. Banyak penguat-penguat dalam masalah ini yang selafat dengan hadis ini sehingga sanadnya jayyid. Jayyid itu bagus. Nah, di sini menunjukkan faedah bahwa termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran ialah dibaca dengan suara terbaik yang kita miliki. Karena suara yang baik itu bisa menambah, menarik Al-Quran itu, ya, semakin membekas dan bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya. Sebaliknya, orang yang membaca Al-Quran asal-asalan, gak peduli suaranya bagus atau tidak, seperti orang baca dengan malas, ya. Nah, maka falaisa minna ai laisa min ahli hadyina wa tariqatina. Berarti orang itu dianggap tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Kita harus berusaha, ya, walaupun suara kita tidak merdu secara standarisasi umum, tapi kita disunahkan untuk berusaha membaca Al-Quran dengan suara maksimal terbaik yang kita miliki. Nah, hadis berikutnya yang ke-1008. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ikra' alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi surat an-nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah. Faqaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala hasbuka al-an. Faltafattu ilaih fa'idha aynahu tadrifani. Mutafakul alaih. Dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, wahai Ibn Mas'ud, bacalah Al-Quran untukku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, enggak pantas aku membaca Quran di hadapan Anda, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Anda. Maka Nabi bersabda, aku ingin mendengar Al-Quran itu dari selain aku. Maka aku pun membacakan surah An-Nisa di hadapan beliau, sampai aku tiba atau sampai pada ayat, Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid waji'na bika ala haula'i syahidah. Bagaimana keadaan manusia ketika kami datangkan masing-masing umat seorang saksi dari nabi-nabi mereka, dan kami jadikan engkau wahai Muhammad menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Maka Nabi pun bersabda, cukup. Nah, aku menoleh ke arah beliau. Ternyata kedua mata beliau bercucuran air mata. Mutafakul alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, di antara sahabat Nabi yang bacaannya bagus, merdu, di samping Abu Musa radhiyallahu ta'ala an, adalah sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya. Nah, bacaannya bagus. Sampai Nabi ingin mendengar langsung dari Abdi bin Mas'ud. Nah, nah, disinilah dalilnya. Disunahkan bagi kita untuk mendengar bacaan dari yang lain. Ya, kalau baca sendiri, ya, mendengar bacaan dari yang lain juga iya. Ini memotivasi kita untuk semakin meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, sekaligus untuk merenungi maknanya, ya. Nah, apalagi yang kita dengar tadi bacaannya bagus, semakin menambah cinta kita kepada Al-Quran. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini yang langsung menerima wahyu Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala tapi masih ingin mendengar dari sahabatnya, ya. Nah, itu biasa mendengar dari Malaikat Jibril padahal, ya, tapi masih meminta sebagian sahabatnya untuk membacakan di hadapan beliau Al-Qur'an. Ini menunjukkan ketawaduan beliau. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ayat dalam surah An-Nisa tadi. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Mengapa beliau sampai menangis ketika mendengar ayat ini? Nah, perhatikan makna ayat ini. Semua umat pada hari kiamat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka masing-masing nabinya akan menjadi saksi. Ini beriman, ini tidak. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi saksi untuk semua nabi dan umat-umat sebelumnya. Padahal beliau nabi yang paling terakhir, nabi yang paling muda, ya kan? Tapi dipercaya oleh Allah Ta'ala sebagai saksi untuk para anbiya dan umat-umatnya. Nah, nabi menangis ketika mendengar ayat ini dibaca oleh Abdi bin Mas'ud. Nabi terharu. Dan itu merupakan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Ya, nah, beliau diberi anugerah sebagai saksi untuk para nabi dan umat-umat sebelumnya. Sedangkan nabi-nabi hanya menjadi saksi untuk umatnya sendiri. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi kita hidayah, taufik, istiqomahan, dan husnul khatimah. Dan diberi kemudahan untuk menjadi sahibul Quran yang rajin menghafal dan membaca apa ini? Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.